أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا فشبه عندي lan lamun jaya si wong ingkarane fa'li lan saksi kalawan barang kang ora ana maten ya ma galiban ing dalem kaprahe maka iku sibih amdin arane wa minhu adarbu bisauti nawasanan iku tetep setengah saking sibu amdin utawi mukul kalawan cemeti awasan atawa teteken walau goroza ibratan makalau munancubkan ya si uang ibratan ing jarum bimba kotalihin kalawan ngon mataini bandun maka iku maha maha wakadha bigoirihi wakadha lan lekai kilai kiam don bigori kalawan lian ma akodal indawar ma lamun baru yesi wong wata alam alam nari malar yesi wong atamata malah malah mati yesi wong fa ilam yazar asarun maka lamun ora layar opetapak wa matalan mati ya si uang filaling dalam panatung muli fasibu amdin maka iku sibi amdin arane wakilalan dan ucapakan apa labad amdun iku amdun arane wakilalan dan ucapakan apa labad la syai'a orang dan nazawi jiwi jiku mau wujud sedajan orang raskin pengawasan orang orang bacakan hela fatihah iji kanggo almarhumah Siti Maryam binti Kiai Haji Zakaria Kampung Padaharan Kopo Serang. Kedua Hajah Ani binti Ratmah Bitung Cisereh. Ilu Rohinah binti Abdul Hamid iya maut dinten kemis gitu jatah kekenih Masya Allah almarhum Murhaya bin Haji Jasian Ketos kemudian almarhum Bapak Haji Sanun bin Dasim, Ibu Hajah Nubia. Pasci atui tiga raksa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كانغو المرحومة حاجة سيتي نيلي بنتي نوينة موديان جناني بن Haji Samin Bungaok Geng kemudian Haji Ubay Huduri singgi pasihan, kemudian Haji Jasti Pinansiah Kampung Sarakan Kidul meninggal dinten Jumat. Wasiat hayang dipangmacakeun Fatihah di majelis. Akhir yang mah keluarga toko Mas Abran. Lu tadi ku urang dicarioskeun disebut namina nutus marulih ka alam barzah. Urang doakeun mudah-mudahan sadayana dihampura dosana. Dilegakeun di kuburanana, caangkeun di kuburanana. Dipasihan na'imul qabri ku Gusti Allah bi barakati umil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir pertanyaan, saya punya rumah hasil kredit. Seandainya rumah tersebut saya jual atau saya oper kredit, bagaimana uang hasil penjualannya halal apa haram? Terima kasih. Wassalam jurid. Oh, berarti jurid gini yang surat. Urang ngeridit imah, salila ngeridit, berarti urang berdosa. Namun memang eta kredit jengkes berbeda. Lamun rumahna khusus kredit tidak menerima cash atau kredit dan cash tetap sama harganya. Masalah sama kreditnya halal, perlu diketahui. Nu diharamkeun soteh anu riba antara cash dan kredit berbeda harga. Jadi lamun kredit anu haram di mana cash jeung kredit berbeda harga, atau ieu mah kredit bae cuman tetep berbeda antara pendek jeung deketna. Lamun setahun rada mahal, lamun rada lila 2-3 tahun rada murah, eta sarua nukes itu tetep riba. Andai kata rumah kredit tersebut telah selesai kreditanana, kemudian rumah tersebut dijual, atuh halal, masalah. Atau oper kredit dikreditkeun deui dengan aturan kredit anu haram, atuh jadi haram deui. Kitu bae. Jadi tergantung urang. Nah, selama urang kredit nu haram atau haram, beres kreditnya selesai, mutlak jadi nu urang. Kuari deuk dijual atau halal jagis jadi nu urang. Oper kredit tergantung mun encan selesai kreditnya, berarti oper kredit ngaranna. Eta teh kumaha mimitina, lamun mimitina memang kredit nu halal atuh tinggal neruskeun halal. Lamun kredit awalna haram atuh jadi haram. Sakitu. Dibahas panjang-panjang ge ngeredit mah jadi terus bae. Terus bae malah nambah deui nambah. bagian encan diberi taufik ku Gusti Allah Subhanahu Taala. Tapi nu diberi taufik mah jung renyet hatena aing besi isuk pageto pae ku yakin-yakin. Karena Al-Qur'an sanajan di sisi digigir loba nu ngahalalkeun ah aing moal atuh loba anu arerin ngeriditna. Tergantung dek disalametkeun jeung henteu na bae ku Gusti Allah. Andai kata dek disalametkeun ku Gusti Allah, jorojoy di jero hatena ulah-ulah ngeridit, selesaikeun eta. Andai kata Gusti Allah dek nyilakakeun, dek ngasaan ke neraka na, terus kena tetap. Tinggal kitu bae tama. Sabodo. Ulama sekadar nyampaikan doang dek arerin bae ngeriditna mangga dek terus bae ih atuh terserah tama berhadapan jeung neraka Allah Subhanahu wa taala. Hayu geus nyampaikeun mah engke di akhirat bisa ditanya ku malaikat. Pernah teu nyampaikeun? Pernah. Saya saksina Haji Ma'mun. Beres. Tuh kitunya insyaallah emang di akhir zaman malain beki bagus satu kaditu sakie teh encan sabaraha beki kahareup mah beki parah terus beki kahareup beki parah puarana lain lalagan datang ka iman digadekeun kumaha iman ku ipis-ipis ku ariman nu tanda tangan gereja teh kakarak golongan MUI golongan Kiai Golkar bae ai kiai nu sejen mah kakarak dibere sekupi doang engke mah kabeh tanda tangan ima aya kepentingan wa ima atuh sieun terus geus hese berjuang hese usik sebab kabehan kabawa ka arah itu geus engke mah nu maca Qur'an nu ngamalkeun Al-Qur'an nu boga jujur seutik bakal jadi mutiara diburu ku jelema di mana-mana didatangan ku jelongan nyanana geus embung geus teu melu tapi terus bae ku eueuh-eueuh nanu jujur boh di kalangan pejabat aya hiji jeung celing kadeuleuan ku kabeh aya hiji kiai nu jujur kadeuleuh aya hiji tokoh masyarakat nu jujur bakal kadeuleuh ku balerea persis kos mentang atawa nyeungeut lampu di tupoe. Itulah di akhir zaman mah can sabaraha guari kamari ieu mah urang ngadenge nu mabok neuleuh mabok di pakotaan ayeuna ambalaya ka lembur-lembur geus teu bisa ditahan polisi intel khusus nangkep narkoba loba tapi terus makin hari lain makin surut makin hari makin tambah. Itu kene nu zina ditangkep aya di Indonesia mah hukum urusan zina mah hukum lalagaan tuh. Tanya panggil lantaran bapakna lapor ka polsek panggil anakna. Kamu Sarwiti zina ya? Iya, Pak. Dengan Zaid, betul, Pak. Zaid, kamu ngaku iya, Pak. Sarwiti, ini berdasarkan laporan bapak kamu, kamu dizinahi. Apakah kamu ini diperkosa apa sama-sama senang? Sama-sama senang, Pak. Je, cek polisi itu sama-sama senang, Pak. Sebab sarwa senang mah eueuh masalah di Indonesia mah eueuh hukum, kumaha aturan-aturan, Pak. Anak bapak ini mah atuh apa namanya dilakukan secara senang-senang perlakuannya ini mah tuh enggak bisa dihukumi. Ye, coba tanya deh. Tanya deh. Wit, kamu ini diperkosa apa senang sama-sama suka? Tanda sukanya bagaimana? Kalau bapak mau juga boleh. Cakuli sih boleh. Oke sih. Guys, bubar cakuli sih bubar bubar bubar. Hukum apa ya hukum Allah. Korupsi dihukum soteh lamun teu kabeleteran kabehan lamun kabeleteran maka kabehan aman sentosa Oh masalah. Nu dimasalahkeun satete ka bagian, nu teu ka bagian ngaluarkeun hukum supaya sarua meunang. Itulah di Indonesia. Nasib urang kos kieu hirup di Indonesia. Pejabat tinggal pejabat, kitulah kanyataanana. Mantak mun teu bisa urang mawas diri, mawa diri ka Gusti Allah bakal kababawa. Pemalingan ditangkap ku ditangkepna makin hari makin tambah. Luar biasa yang nama pemalingan. Hese urang nyaritakeunan. Berarti moral bangsa iman geus tipis jasa. Kareupna bakal leuwih. Urang onam geus kolot marenanannya isuk pagi to anak urang saat anak urang umur 30 40 tahun. Beuh taun sabaraha eta urang geus di jero kubur. Mun anak urang teu di eusian hatena ku pendidikan agama saaya-aya di sakola doang kos kieu bentukna. Mantak ulama ngan sakadar mere pandangan ka hareup urang mah kuari masih aya keneh deureus di unggal daerah. Isuk pageto 30 taun ka hareup masa anak urang meujuhna keur luar biasa. Kiai-kiai nu jalalujur geus sampir eueuh sementara anak urang teu dididik agamana cukup di TV jeung di majalah. Sekolahan majakos kitu pendidikanana irusan moral ima maksudna geuning nu ayeuna jara di pejabat teh hasil sakola mana anu kadenge kuceuli urang kaambeu ku irung urang rada merenah we kitu ngajabatna pandeuh komo kahareupna persiapkeun anak urang kadandan jang sekup nasional jang diri-dirina atuh kana nyahuan ka Gusti Allah Subhanahu kuatan wayahna di lembur-lembur kena ngaraji Quran anak urang titipkeun kena nyahun sapina haria deres pan urang ge ieu daek ngaji soteh baheulana kungsi ngaji di palembura alif jabar ab jabar ba aba mim jabar mata jabar tamata sin jare sia jabar jasia jadi mata sia hasil kitu pan urang ge. Baheula nanti ngaji mah pagong pan kuat ngan ieu mah keur carita mah min zamanin illa ba'dahu syarrun minhu. Teu cekang jeung Nabi urang ngaharepkeun ti Soeharto reformasi sugan leuwih bagus geuning leuwih aom leuwih ambalaya. Kuari urang ngaharepkeun setelah SBY ieu sugan SBY mah jakabok brokanana teh ngan saukur ngagempuran senturi ngagempuran leian-leian lah jah. Pokona manggus acak-acakan urusan-urusan ngan saukur bohong doang. Urusan kebaikan peningkatan mun ku urang dipikir make otak anu jernih pembohong sebenarnya. Di mana seperti ayeuna gitu hasil padi di urang meningkat bohong ka adik. Perhitungkeun dengan arealna, perhitungkeun dengan hasil areal tersebut mencapai sabaraha ton anu diberitakeun ku presiden akur teu jeung kanyataanna. Teuk-teuk ceuli anjing. Ceuli aing mah tulah. Ieu mah keur carita mana buktina encah nu lain-lain eta bae nu babari diitungna nu babari diitungna sakitu bohongna komo nu hese diitungna. Ieu mah keur caritakeun bae nyana-nyana urang mah urangan isuk pageto calon presidenna moal leuwih bagus tibatan nu ayeuna. sarun komo geus tekanan di Indonesia nu kudu ngotek-ngotek urusan kejahatan ieu adalah BPK. BPK mah kapan teh meuweuh kaitanana jeung pamarentah, tapi BPK sugan aya ngomong naon. Pan BPK teh toser untuk diteliti oleh KPK. KPK lah engke anu ngajukeunana. Mun ti BPK geus eueuh naon-naon, berarti aya tekanan. BPK makan teu meunang aya tekanan tamah. Nyana mah kudu bener-bener meneliti, masuk asupkeun ka KPK. datang ke kuari, encan pernah orang ngadengi dentuman-dentuman ti BPK. Berarti BPK dikendalikan, ndek di mana aya hukum. Asa mah teu ngalarti lah pokona geus. Sakainten teh we pokona mah paling hiji dua sapira orang ketos aduh. Sekadar supaya iya kebok brokan deh kurunya di luhurna di mana letak kebok brokan anak atau sahanu ngucik-ngucik nah kebok brokan teh lantaran toser KPK tinggal KPK MA tinggal MA IBPK nate jalan atau di sebuah negara BPK te jalan hancur nanaun MA tinggal MA KPK tinggal KPK tinggal dasi nabai ngararambai bakal BPK kurang kadengen naon nu pernah dus selama pemerintahan ia kerja apa tidak BPK tah tidinya hanya letak kesalahan negara mah sementara ia dibobol itu dibobol tapi BPK kok cicing bae pan nyana tah saha sia tah ngarti. Ini mendak mahasiswa nendek demo, mahasiswa dek demo. Ih, naon nu di demo kan cak urang lembur mah. Mandulna hukum di negara, mandulna MK di negara, mandulna KPK di negara. Tinggal SME, enon LSM, mamawa tas datang di puyang ngadengin lagi. Moal jalan tu kabeta mun hayang nyaho letakna jalan teu jalanna sebuah negara. Untuk kelanjutan hukum deuleu BPK na sampai kuari encan pernah orang ngadengi kitu mantak mandul coba di Amerika coba di Jerman coba di Inggris nah etana leumpang jalan mantak sekali-sekali ka Inggris ese ieu negara. Berarti jahat pemerintah nuayana datang ke BPK di mandul. Eta tia kapan jelema super nu cicing didinya tia teu bisa sembarangan. Super gendut, super gede, super segala-galan. Tapi kan teu maju. Berarti aya main berarti kan. Jeng RI 1, jeng MPR dan lain sebagainya. Lamun geus dikitu-kitu negara tinggal rakyat bae. Karak asup gawe geus puyeng aing pasti di kaluarga deui gaji can jelas kontrakan can kabayar anak datang deui kreditan can kabayar puyeng nu aya ngadahar baygon deui kitu aing maksudna keur carita kabok-brokan negara diawali ku tiluhur datang ka handap masyarakat ka bawa-bawa kiai nage milu ka bawa-bawa baheula manu korupsi teh hanya DPR hungkul deuk ngajenengkeun bupati kuari mah kiai ge kasogok kabeh se-Indonesia kuari kiai teh disarogok deuk pilkada deuk pilgub eueuh katentraman batin kiai hanya sabara persen kiai anu mengasingkan dirina batinna zahirna mah hayu bae tapi batinna mah anti aing mah itung kurang di Pandeglang di Serang Tangerang Bogor terus Sukabumi Cianjur Garut Bandung mana kiai aya cenah dicicing bae di lembur kura teu kapake teme kiai lain cicing bener-bener anti tahu nyana ge pagon mun sekupi datang tuh ye yeah. Ya mekeur cerita kahareupna moal leuwih bagus ku urang di deuleu tokoh Golkar si eta tokoh PDI si eta nu bakal main tokoh Hanura si eta tokoh Petilu si eta tokoh naon deui PKS komo Nasdem grup si eta ceuk hate urang mampu henteu sih nyana ngalempangkeun negara melalui hukum nu jujur jeung nu adil jak kahirupan kos kita kapan eta teh anu kamari ngagagalkeun urusan sosial di mana Lapindo Golkar teh kapan eta teh tokoh Lapindo nomor hiji anu masyarakat ceurik kajengek kumanehanna henteu disantuni ku ari deuk siap hayang jadi presiden mantak aing mah gerget bae ka Golkar nyaho sian teu goblok meureun teu deuleuh riwayatna baheula tuh deuk kumaha tarindah ka mana lapindo aya henteu santunanna ngejerit urang ditu urang teh kudu ka bawah meureun nu magahan ngaji di ditu teh nu nyekel musala di ditu nyekel masjid di ditu teh meureun begitu usul ke presiden itu mah hak masing-masing pan eta nu boga Golkar otak pasak atuh sia goblok aing besi pajar lalagaan aing gerget ka Golkar beneran sorry ya aing ka jelema-jelema ka Golkar teu sapira Golkar tanggal ka ayu tambah ngan mana nu jujurna deuleuk ka ditu atuh masyaallah baheula ngomong jeung Patriana salah satu lapindo teh jelemana Triana keur ngobrol di imah kula ditelepon jana ku Abu Rizal bagaimana ditna keur mujuhna dahsyat-dahsyat kumaha teh aya tekad untuk memberikan eueuh aing nya mah kumaha di luhurna bae cek Patriana tapi ternyata tidak ada tekad geus bae sabodoh datang ke kuari eta nudek dijadikan presiden aya karunya ka rakyat apa eueuh tinggal gitu bae terus nu lain-lainna naon nu geus karasa mun di organisasi naon gerakanana lamun di partai naon gerakanana untuk kemasyarakatan anu anu mangpaat apa aya apa henteu tinggal gitu bae tuh aja kudu kumaha tuh ge sabarosia mun nanya ka aing atuh aing mah ngan nyampekeun artina urang kudu rarapi ieu mah sakitu dek saat balalok brok urang ulah milu bokbrok tetep urang kudu mengenal jati diri urang lantaran urang bakal babalik menghadap nu maha kuasa kudu wauh jeung Allah ulah kababawa kunu kitu urang aji Al-Qur'an urang aji hartina urang amalkeun moal kebel deui urang bakal menghadap kanu bogana bakal ditanya eta keur diri urang isuk pageto nu anak urang kuari kakarak lahir umur 5 umur 10 20 tahun kaharep 30 tahun kaharep meujeuhna keur bokbrok jasa lain lalagan bokbrok jasa na ieu tanamkeun kuari di anak urang imanna nu rapi Qur'anna maknana jang dirina bae eta mah ka dituna acak-acakan ge aya dirina geus nyahun ka Allah mah urang ninggalkeun dunyana tenang geus temelang lain lalagan atuh sok wari nu ceurik kolotna sabaraha ratus sabaraha rebu di Tangerang bae nu sulit dididik boro-boro ngaji SD bae geus kesulitan di imahna berangkat di luar main PS eta teh geus lain lalagan ratusan ribuan di Tangerang nu datang ka imah kula bagi perhari-perharina masalah anak di imah berangkat datang ka eueuh nu geus saminggu nu geus sabulan gajana tuh geus teu sakola mah keuna ngaji di tempat pengajian teu aya gaul jeung budak kene masyaallah eta teh ribuan nu kos kitu eta teh pan anu bakal calon 30 tahun ka hareup nyana meujeuhna gagah. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah, tayelah ima urang jeng anak urang baik, ulah kababawa. Jenteing batur mah ima lain omeanin mencara omen, jauh tekad-tekad aja. Tapi tetep baik lantaran urang rakyat bagian daripada bangsa Indonesia, urang tetep baik berjuang jeng adu'akin. Mudah-mudahan pamimpin-pamimpin urang jara lujur, boga nurani karunyaeun ka rakyat jeung mudah-mudahan nagara urang tetep subur tetep jaya iwal tinga doa we urang maka nubogan Allahumma maha kawasa beuting dibere ku Gusti muncul seorang anak muda anu tampil prima nikmawa rakyat bangsa jeung negara ka arah nu jujur walaupun ieu mah keur carita sulit mah sulit Allah mah maha kawasa tinggal sakitu mah ngarepkeun nu ayeuna tararampil mah nihil lain lalagan eueuh tapak masalahna pan kudu dimimitian di alif-alifanna heula Riwayat Soeharto jadi pemimpin ti awalna ge hebat, komo Bung Karno mah teu, Gus Dur ti awalna boga sejarah anu luar biasa ka masyarakatanana. Nu kuari urang nyaho si eta kitu dongengna, si eta kitu dongengna, si eta dongeng heula ti awal heula. Aya eueuh dongeng-dongeng anu ka masyarakatanana mangpaat. Teu kitu teu muringkak bulu kuring mah. Bulu naon bae. Enakernya orang nyarita kenal ni pembunuhan. Ngebunuh kabagi tilu ayam ayahan amdun ngaja ayam ayahan khotoun kesalahan ayam ayahan subuh amdin serupa jeung ngaja. Di antara nutilu laki sosok ila filadi teu wajib kisos teu wajib dibalas patina kecuali dina ngabunuh nu ngahaja. Ari nu dua mah ngabunuh khoto kasalahan jeung ngabunuh sibi amdin sarupa jeung ngahaja eta mah teu wajib kisos tamat cuman wajib diat doang. Hartina kisos pati balas pati. Artinya dia cuma sekedar bayar hungkul. Nah iyalah mun maehan ngahaja kakarak wajib kisos. Maehan, maehan, maehan deh. Maehan ngahaja maka maigus dijelaskan kosdul paliwasa si bimayak tulu goliban. Namaksud migawe ngabunuh na terhadap seseorang Zaid misalna dek ngamaksud ngabunuh Ki Umar baik kudirina sorangan maupun melalui tangan orang lain nu jelas manyahna bener-bener dek ngabunuh ka Ki Umar ngabunuh Nabi mayak tulu goliban ku alat anu memang galibna sok maehan golok misalna kampak misalna pedang misalna pistol misalna dreded. Dreded dah, ayah bahasa dreded. Gua ada mau mual ayah. Di dreded siya gua ing. Nah iya iya, nu kos karar itu nu biasa mayat. Nah iya, begitu dilaksanakan, ayah, kisos, bunuh deh. Gua ri, oh, wa in, kosodahuma. Zaid nggak maksud ngabunuh Ki Umar, cuman bimalaya kotulu goliban ku alat anu galibna tilok bisa ngabunuh. Teu ngabunuh ta mah, eta teh anu kitu ngaranna Sibi Amdin. Ki Zaid gergeten jasa ka Ki Umar teh, pasiri gede luar biasa. Ah, siak wae. Awas siak wae. Awas siak wae. Haju diketrok, diketrok nateangan saukur make tungket sakieta setengah meter atau sameter. Diketrok ku tungket mah boro-boro jelema kotok gengan pinselang doa. Kotok make tungket dikitukeun kurang make kokoprak lah. Jek paling pinselang. Lamun kena huluna muter-muter-muter-muter siram hirup deui. Eta-eta kolot baheula mah kitu. Kalau tahu lama, dikernya kelan kokobra, kotok ayam, buah, tarararararar, muternya, antep kan? Ya kolot, uladi cekel, bahkan gayung, hiram, siram, tutupan, tutupan, pakai pengki, tutupan. Kalau tahu lah, nggak semuanya ho, mudah kuari mau semuanya ho, kuari mah HP nyahona. Tutupan, pakai pengki, tutupan, menang 10 menit, buka ye, kusia, buka, humpat terleng, pak. Eta lalakon zaman kamari ieu geus eueuh kuari mah jepengkina ge geus eueuh diganti ku pengki Jepang kuari mah plastik. Heuh oh, mau naatan ta mah tuh sebab teu diraut heula. Teu diraut. Lamun aya jelema ragag ditangkal, ragag di luhur imah jelema bae, jelema caritana ieu. Bluk, kolot dalam. Ulah dicekel. Ulah diragap ulah banjur ku sia. Banjur bae, tutupan make samping bikang tapi tutupna. Abehnya nengeren jad, oh iya pemajikan meren ya. Beneran ya mah, pakai samping bikang, tutupan. Atau pakai daun jauh kelutuk. Ke daun jauh kelutuk, tutupan. Nah sadar. Antepkeun karunya tinggal karunya cerik tinggal cerik ulah waka dicekel ke geus usik nyana geus usik sana jangan dicekel ge tuh japae mah paeh wae ieu nek dikumakeun ulah cokolot bawang ke ge usik sukuna teh ke usik tah usik berarti cageur tah geus antepkeun teu kebal hudam cageur eta kolot baheula bisa dibuktikeun di dapur baheula di dapur takula menuman takos gigi terkur mujuh na gitu nyen kaso nuragak tukang kanak dek ayah almarhum abah kula dicekel antep kan siram cek abah siram cekula teh duk sayur mah kotok anggap kotok almarhum mah teger jasa ya siram siram nyokot daun jauh kulantaran rada lila rada jauh samping bikang we samping bikang dengan jagan zat antep kan kena usik mun teu usik bae berarti aing geus kumaha ya tuh janteman du Allah ngan eta mah tarik ka kolot bae bismillahan bismillah menang 5 menit leuwih setik mulai usik tuh udang nya nak ieu karak ditanya mang arep mana ieu Cakian nanti poleset, jenak ya, masalah sih mas. Nau ni karena karasa nyeri kuari. Iya tetep posan. Eh guys, udang coba, udang tak bisa, urut berarti. Ulah waka tamun ayah nuraga gula dicek. Kuat ente tak budak kuari mente. Sebab cek doktor, pegang, pencet bawa ke dokter impus. Eset, tarik kah kolot tegas, wah kuari mente. Nggak saya coba ge, mulai nuragag, ulah ngarep nuragag. Santri ditukangin imah ya tangkal jamblang, baheula tanu ku di imah Haji Rumdani, teh tangkal jamblang katanya. Aya santri naik, kalau batur ngaji nya naik jamblang salah. Ragag duaan hadena ge jadi anu nyaho. Ngan nusa urang na leutik jadi lompat begitu raga bluk santri leutik teh atah lain nulungan pan budak mah bebeja ka imah mang santri raga di mana tak jamblang geus dicekel tak encan ka kamar mencan ja kula doang tadi itu banjur baju tutupan make daun cawo lobat tuh daun cawo antep ke geus bet na teu kebal udah masyaallah eta tarekah kolot tah. Iya bakar cerita Zaid nggak maksud ngabunuh kaki Umar. Ai praktea ngabunuh nateh make kokoprak. Kokoprak pasal laki nyandung esok di kokoprak kan kunu kolot. Pajar kotok jago meren. Aduh masya Allah. Begitu dikutuk diketrok trak. Make tungkat atau make kokoprak kunaon goleang plak modar berhenti dulu gue jejapai berarti aing hebat ya make kokoprak doang pae neye Zain ngamaksud ngabunuh ayah ngamaksud ayah magawean sorangan magawe sahanu ditujukeun na Ki Umar pagawean jeung nu dipigawena aya di Ki Zaid ngan hanjakal lain hanjakal hartina ngabunuhna ku hiji barang ku hiji benda nu biasana tilok maehkeun ta eta mah lain amdun sibih amdin ngaran berarti teu wajib dipaehan deui ngan wajib mayar ontak 100. Ih, ulah sambarangan nyawa mah masyaallah. Masyaallah. Kumaha lamun di dunyana dilaksanakeun? Di dunyana dilaksanakeun, bayar 100 bebas di akhirat urusan hak adami, tinggal urusan hakullah, hak dirina jeung Gusti Allah. Eta mah gampang, sebab hak Allah mah musamaha. Gampang. Hampang teh bisa komunikasi langsung. Cak Allah teh siap, bis beres jeung urusan anak-anak, beres. Sia urusan jeung aing doang. Heeh. Geus sia pokona mah kulantaran sia boga maksud ngabunuh, ku aing di kanaraka ku. Atuh Gusti. Panya di kanak mah abdi geus mayar onta teh mah urusan jeung Gusti mah pan Gusti mah pangeran. Menya pangeran teu ngahampura, abah kula ge ngahampura. Sia bisaan ya dah atuh geus si ampura ku aya tuh. Sia mah di Ka'bah sia akun. Babari teh. Ieu keur cerita contoh Musa mah jeung Gusti mah babari jasa. Hampang jeung Gusti mah tah nu hese ge Musa antara urang jeung papada manusia. Hak adami mah berat. Hak adami mah berat. Urang nyandung nu kolot nyeri jasa salila nyeri tiapan jadi ganjaran kan nu kolot nu mantak nyeri teh meureun teu adil. Urang teh aku teu adil ka nu kolot. Nah, ieu. Ieu mah moal bisa diampura kecuali diampura ku nu kolotna. Disidang ke di hareupeun Allah. Ah, ka haji ku di dunia mah hese di tiangana. Saminggu sakali ge henteu. Aing ampura bae atuh ka sia. Teu bisa. Kula tinggal tulang jeung daging keur ieu teh. Kuru urang teh bagus jadi goreng. Atuh nya tega ka aing. Kakak-kakak kudu ka neraka. Yeuh. Kakak teh tega baheula mana mah raja tega. Ula ai peuting tilok hee sok nyara teh kicup kicup bae nungguan kakak geus sawedak deui sawedak deui. Kakak mah tega panenta kakak. Wah, teu bisa. Pasin yeuh lah tanya nangke di akhirat tah. Lamun memang cak pamajikan aya geus atuh diampura bae. Ah babari, ngan moal aya. Moal aya tuh kuari ge atuh geus tengah hampura nu kolot teh ka nu ka pasalaki komo engke. Geus sayang. Geus kadenge pan. Kumaha Allah teh ngampuran teu? Henteu. Atuh henteu mah sia ka neraka. Urusan jeung aing onom teh mah gampang teh mah. Urusan jeung aing mah sia nyandung panditi tah ku aing asal sia bisa adil. Atuh aing mah geus ngampura bae geus ka sia. Jadi mang dititah ieu ku aing mah nyandung. Sia geus bagus dan nuturkeun parentah aing. Ngan ieu teh sia nyandung teh akur jeung parentah aing. Da sia mah atuh lamun eta nu kolot dan henteu satuju, henteu ngahampura atuh teh mah wayahan da sia mah. Neraka berarti teh tinggal kitu doang. Mentek neangan awewe nus nu nu nu nu nu nu nu. Ada yang nu rido datang ke kiamat mamangi. Tapi lamun jujur mah rido terido, ai jujur mah. Pokona mah aing mah nuturkeun Al-Qur'an. Kuari mah disia sapeuting, dinungora sapeuting. Tamar rido terido, tamah. Oh terus bae tamah. Pokona mah asal di dieu sapeuting, di itu sapeuting, di dieu sapeuting, di itu sapeuting beres. Cing mah nu hese da teh ai dinungora mah. Uduh, di saminggu. Dua minggu aja di nukolot mah Masya Allah datang doang gengan seukur PS berang aja wah deh cak nukolot boh itu si ka haji Masya Allah kok tega-tega deh nah etat hak etat anu bahaya ya Allah yen kosodahuma ngamaksudkeun napali jeung saha sartina migawena dirina tur ditujukeun ka Ki Umar ngabunuh Nabi mah ku kokoprak layak tulun utara ngabunuh Goliban dina Galibna ta eta mah pasibu amdin wa min wa darbu ina sawarehna sibi amdin adorbu bisawatin mepe make pecut sapira pecut atuh kuda ge kude ngan ngajimpret doang make pecut mah kebo ngan saukur ngajimpret kuari pake mepe Ki Umar dipecut doang ceker meureun kena pamatihna pas meureun kena urat sandina anu kira-kira bakal naikin ngan tetep bae sapira pecut begitu dipecut rek sakali rek dua kali koleang koleang koleang koleang koleang rupae tak eta tetep sibi amdin lantaran alat nu pake ngabunuhna henteu biasa osok ngamaehkeun sok baehkeun sibi amdin berarti teu wajib kudu dipaehan deui ngan wajib bayar diat minhu ad-darbu bi'ason kina sawarehna sibi amdin teh mepe make kokoprak mepe make tungket mepe make rokrak mepe make sakadar kayu awi anu kira-kira ceuk galibna teu maehkeun ai prak terjadilah pae ieu adalah sibi amdin teu wajib dibunuh deui ngan wajib kudu bayar biat 100 onta. 100 onta lamun hiji onta na 10 juta beba bari heula ngitungna berarti lamun 100 onta sabaraha? Bara 1 miliar. Berarti wajib kudu bayar 1 miliar. Sing ada jiwa memang kumaha gitu masyaallah. Lamun di dunia ada teu dibayar, di dunia ada teu dibayar, di akhirat tetap bakal disidang. Urusan nananya urusan hak adaminya, urusan hakullah. Dua nana bakal disidang. Oke, urang ku ari kaya, urang ku ari ngawarung, alhamdulillah barang haol tepung taun teh ternyata aya 100 gram, berarti wajib zakat. Urang dagang limbah begitu haol ternyata modal jeung kauntungan aya 100 gram keur carita leutik wajib zakat. Urang kuari tani ternyata hasilna teh aya 1 ton wajib zakat. Komo tamah 10 ton 20 ton mah kita geus ngawarung, komo tamah 1 miliar 2 miliar mah dagang limbah kitu keneh jeung sajabana boga angkot urang boga kontrakan ternyata alhamdulillah hasilna leuwih tibatan 100 gram berarti geus nisab wajib zakat. Ku urang teu dikaluarkeun zakatna di dunia maka deuleuna masalah. Eueuh masalah di dunia maka deuleuna. Tapi ternyata eta teh harta urang campur jeung harta batur lantaran aya hak fakir miskin, aya hak mualaf di dinya teh dan lain sebagainya nu dalapan teh. Eueuh hak mui eueuh, hak pamarentah eueuh dina Al-Qur'an. Zakat eta adalah hakna nu 8 asnaf. Eueuh bupatihan di dinya, eueuh gubernuran di dinya, eueuh camatan di dinya, eueuh lurahan di dinya. Aya ge fuqara wal masakin. Gunakeun ku urang Al-Qur'an, ulah parem mata hate urang sehingga ngazakat salah aturanana. Zakat fitrah dikondisikeun salah. Sing hade Allah neuleukeun. Ieu mah keur carita sing hade kula mah. Hanas leutik, hanas salah di akhirat digenjreng. Naon artina sing 3 liter setengah 4 liter setengah salah. Emang salah pemerintah? Teu salahnya na ngebentuk amil zakat. Bener jasa. Tapi penyaluranana kamana? Iyalah nu kudu diperhatikeun. Ja bentuk amil zakat mah eta mah sakadar ngerikrut. Dek disalurkeun ka asnaf anu jelas dina Al-Qur'an. Lain dibelikeun ka samarenda, dibikeun ka kiai. Lain dibelikeun di kumpul-kumpul jang musola. Sanajan aya kaolna leutik. Ada yang ikut jelis ya karena ngaji mah keur carita ngaji ada prak-prak anak kadi itu sabodoh kula mah ngan zaukur ngabejakeun dong asli na kos gitu ulah salah mun endek hayang bener hirup ulah salah cenah tuh kumaha pamarentah hayang mah kos kitu we tah sia ka pamarentah pamarentah los bener henteu insirupna ya eueuh insirupna kudu ka musola aya ge leutik jasa ge teh mah di saat-saat geus eueuh fakir miskin Imam Nawawi ngameunangkeun daripada teu tersalurkeun hek bae tuh jang kepentingan umum mun geus teu kasalurkeun ambualayah keneh fakir miskin geus kitu 100 gram tinggal dihitung mah aya tuh 100 gram kali 500 ribu sagramna jadi sabaraha duit sabaraha duit tah sagramna 500 ribu kali 100 gram jadi sabaraha 5 kali 50 juta berarti cokot 2% setengah berarti itu 50 juta bagi 10 seberapa ah, 5 juta aja bagi seberapa deh bapak hari itu mau kos gitu menghitung coba ya punya duit nak adek dihitung kukula sugan baik kebagian lah tak itu kaya tolol tak kos gitu tak sok haju hayang, ogo nyaritakeun ogo hayang, mal beres ya ta. Aing mah keur carita doang tuh mah. Aduh, masyaallah. Tah, kadeuleuna ku urang mah masalah. Padahal mah campur eta teh harta fakir, campur harta miskin, nyana warungna ngagedean, nyana tokona ngagedean, nyana limbahna ngagedean, nyana sawahna tam hasilna tonan dibelikeun deui ka sawah, berarti aya nu fakir miskinan di sawah eta. Dibelikeun ka mobil Avanza, aya hak fakir miskinan di dinya teh. Dibelikeun deui ka Innova, aya hak di dinya. Tah eta teh hak batur berarti, seperti tidak bermasalah. Aya nu ditegor di dunia keneh ku Gusti Allah. Lantaran ieu mobil teh ieu lain nu maneh ieu teh babarengan jeung fakir miskin, mobilna deuk nabrak beak. Hiji. Wa imma dirina muriang, ngehkeh batuk teh cager-cager. Tos datang ka rumah sakit ka dokter ieu, dokter ieu, dokter ieu, dokter ge geus bingung, cek dokter udah jangan ke sini. Cek dokter ge kos gitu. Kenapa? Ini takut saya kebleteran ceknya. Tahu teh bahasa mana teh kebleteran? Asana jore amat da bahasa. Cek dokter ge geus embungeun dokter ge asal geus kada leube Pak Haji itu. Nyumput dokter ge. Ah bahaya jeung nyana. Saanunya oh engke eta angin batukna ka aing. Teh pa. Teh teh teh cager-cager. Deh, diopnap teh cager-cager. Ternyata geus bahasa baraha 10 juta. Mungkin 10, 20, 50, 100 juta. Emang harta fakir miskin age nu nyangkut dina usahanya. Nah, aya 100 juta beaknya na 100 juta karak cager. Rahasia Allah. Eta ditegur di dunia kene ku gering teh aku kabeuleuman. Kabeuleuman we ieu mah kabeuleuman, teu puguh teu karuh. Emang ge meureunanan secara zahirna mah aya anu melalui rokok. Aya nu liwat atau aya nu meuleum, nu jelas kabeuleuman. Lantaran campur aya harta baturan deuk dibereskeun ku Gusti Allah. Beak kabeh. Atawa kena banjir, beak kabeh. Atawa di dunia nama eueuh masalah. Aeh, di akhirat dibentukeun eta zakat nu teu dibikeunan teh sarua jeung ditunda. Kanzun ngaranana. Kanjun teh simpenan engke dibuktikeun dijadikeun orang sujail akra teh orangna gede huluna botak nu mandak botak huluna lituli umrihi lantaran lila jasa hirupna nyana di neraka cicing bae datang ka botak mandak teh kuari nu botak teh geus kolot eta nu botak eta orang sujail akra la syarolah eueuh buluan eueuh bukan di huluna jadi botak nyanang kemelit ka jelemana seuti suku datang ka beuteung datang ka sirah dibeli terus ka handap di kapapalangkakan tukang jalana ka hareup nangoh bae huluna di hari nyana nanya ka eta jelema man anna sahai kaula waun teu anta arif cak orae sujail akro man anna sahai kuring iya tuduka anakan suka kuring simpenan anjir simpenan di mana manya kuring nyimpen orai sakjana aya teh sia ngawarung aya teh sia boga angkot aya teh sia boga kontrakan aya teh sia boga sawah anjeun teu dikaluarkeun zakatna eta teh disimpen berarti jadi aing ieu teh aing teh simpenan sia zakat teh teu dikaluar-luarkeun tah ku ari mah geus bae aing mah hirup deuk babarengan we jeung sia. Atuh nanaonan? Henteu nanaonan bungan sia di dunia na resep jasa ngagugulung zakat. Ku ari aing teh ieu teh bentukna teh baheula aing teh dikaluarkeun berarti sia teh resep jasa ka aing. Atuh aing ge embung bisa jeung sia. Lamun dikitukeun jaga di akhirat masyaallah. Gusti ya Allah. Sedengkeun nu henteu ngazakat di Kabupaten Tangerang hansana hampir 99.9%. Ayo coba ge ulasa Tangerang ge Sacikupa bae di Pasar Kemisona mulai caritakeun ge samahalana. Ieu bae Sacikupa bae heula Sacikupa Pasar Kemis mah ngajakan kabeh. Eta masyaallah karim. Bentukna ku ari jadi Avanza, bentukna jadi Innova, bentukna jadi truk, bentukna di bentukkeun jadi perumahan padahal eta teh hak babarengan engke di akhirat. Mane isin urang teh ditongton ku tatangga. Ji. Eta keur naon? Loba omong sia. Eta digulung-gulung orai. Ah, itu tidak zakat ja keur ieu nya. Nya urang disiksa ku orai, nya dihina ku tatangga, nya pamajikan urang neangan. Tuh ka haji, keur ieu pancakula kaluarkeun zakatna, jang makin miskin. Teu ngajeding si ka haji mah. Kos kitu pantah. Kula mambung ka babawa ih. Ye, sia hirup babarengan jeung aing ban. Mong aing mah pokona mah pamajikan ribut jeung sarakinan ge. Eh, tak gua bahas isin jasa. Masya Allah, nukuari di raden-raden, nukuari raja-raja, lantaran ku kasugihan anak. Kayak mah jadi penghinaan fakir miskin ujian. Masya Allah. Nah, ye kercerita te dikaluarkan diakna di akhirat tetap ditagih. Sidang, Umar, ya, kamu kan dulu waktu meninggal dibunuh oleh Zaid, betul. Lantas ahli waris kamu itu kan menuntut tapi kemudian tidak dikeluarkan. Nah ini mau bagaimana? Wei, saya nuntut. Tetap saya nuntut. Saya pengen selamat, pengen ke surga. Sebab saya kalau tidak dibunuh pasti saya rajin tahajudnya. Waduh sia. Caki jae teh sok sembarangan wae. Atuh geus bisa gitu. Terus wae kitu tamanya. Pokona mah aing sabab dibunuh, tatarina mah aing emang deung ngaji, encan aing ngaji gaji longkongan endeuk, cek jeung. Kakarak endeuk doang kan sia. Atuh kan aing gaji kabunuh kan ku sia. Aing geus diajakan ku tatangga endeuk ngaji pan. Endeuk aing ge. Loh, sia mun endeuk bati kamari. Ye, malaikat nu nyaoan. Tanyakeun ka malaikat, malaikat nyao. Henteu. Ha sia. Ha geus rame, pokona persidangan di akhirat mah rame jasa. Rame luar biasa. Persidangan terakhir luar biasa ya mah. Wah, kuari mah kuari. Urang disidangkeun MH, WH jeung Atut. Terus keputusan terakhir MK ternyata melenceng. Di dunia mah kos kitu bae, bisa disogok, bisa riswah dan lain sebagainya, engke mah teu bisa. Ya Allah. Umar, ya. Kamu ini kan dibunuh waktu meninggal oleh Zaid, betul? Lantas kamu mau nuntut? Mau. Nah ini kan hak saudara kamu, ahli waris kamu. Panggil ahli warisnya. Ini seluruh ahli waris ketika Ki Umar dibunuh oleh Ki Zaid, kamu tidak menuntut? Saya mau menuntut kemana? Lapor atau ke polsek? Kan enggak ada hukum di Indonesia yang begitu-begitu. Enggak ada hukum Islam. Saya juga mau nuntut dan saya juga kepengen nuntut, tapi jangan pun untuk membayar 100 onta. Ini tuntutan pembunuhan saja juga tidak selesai-selesai. Nah, dengan demikian saya akan nuntut sekarang. Panggil lurah. Lurah dipanggil. Lurah, kamu kelurahan Cikupa, betul? Apa tahu bahwa pembunuhan terhadap Ki Umar? Tahu, Pak. Lantas ada laporan-laporan, ada. Diperjuangkan menurut Islam atau tidak? Tidak ada hukum Islam di Indonesia, Pak. Saya lurahnya, Pak. Ada juga ceplok SPPT aja, Pak. Kamu SPPT. Ya karena tidak ada, Pak. Ah, kamu juga kena sanksi. Sebab kamu adalah ranting daripada hukum di negara tersebut. Waktu jangan saya sendiri, Pak. Kan di situ ada Camat Lutfi, Pak, waktu itu. Panggil Camat Lutfi. Cek Pak Camat, Pak, masa saya doa berdua sama lurah, kadang-kadang ada Pak Ismet di situ, Pak. Anggil Pak Ismet. Cek Pak Ismet kan ada ibu. Ada ibu, dia Pak maksa pengen jadi gubernur. Udah tuh saya menurut sama ibu aja. Waktu itu juga kan saya udah bergaining, saya mau membantu ibu asal anak saya bantu nanti. Oh iya katanya, kan begitu perjanjiannya. Makanya anak saya mau ditekin nek beres kumaha negara, lamun urusan negara dikaitkan ka kos kitu. Anggel ibu betul nyanggakeun sadaya-daya. Ah, cek Pak Ismet teh eueuh pembelaan. Ya tinggal satu lagi menteri. Seluruh menteri turun kami madu jak keputusan anak RI 1 SBY. Siap pan aing mah ngan mutuskeun doang jak SBY. Pan ieu mah MPR nu boga keputusan. Panggil MPR. Panggil kuak walut ku abeh nyidang hiji bae ku angel jasa. Panggil tidak kita lewatak angel kita ribuan tahun tanyidang hiji bae angel. Sedangkan di Cikupa sabara kasus di pasar kemis sabara kasus selama menjabat 5 tahun teh sabara kasus anu tidak terselesaikan. Engke engke kunaon atuh ieu urang teu make hukum Islam baheula teh nah karak teh dinya kalut cak kiai teh aing baheula ge ngadengungkeun ai teu mampu mah make hukum demokrasi mantak naon urang pindah ka hukum Islam coba-coba. Eh pan itu cenah urang itu teguran Amerika. Nah kiai bae geus teu nyalahkeun, geus teu disalahkeun. Kiai yang tidak punya sekupi kanan. Aman. Kiai sekupi kiri. Eh sebab eta mah ngadukung manehna berarti. Rame ieu mah keur carita rame, ieu teu lain lalagaan di akhir. Satu kasus yang tidak terselesaikan menurut hukum di dunia nanti di akhirat akan diselesaikan. Hukum terakhir engke di akhirat di bawah keputusan Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Kuari ele urang salah dimenangkeun jan selesai. Jan selesai ke selesai nama di hareupeun Gusti. Namun kuari urang memang bener dibenarkan selesai geus. Tapi lamun urang sebenarnya masalah tapi meronta ingin benar, naya can selesai tetap akan dikembalikan kepada hukum-hukum kitab samawi. Di zaman Kanjeng Nabi Musa dikembalikan ke Taurat, di zaman Kanjeng Nabi Daud dikembalikan ke Zabur, di zaman Kanjeng Nabi Isa dikembalikan ke Injil, di zaman Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikembalikan ke Al-Qur'an. Saha nu make hukum Al-Qur'an salamet, saha nu teu make hukum Al-Qur'an neraka jahanam. Inggih sumandak Gus Dur waktu keur di demo NU siap untuk menghadang, dari Polri siap untuk menghadang, dari ABRI siap untuk menghadang, tinggal kecap kieu doang pertahankan, bisa dipertahankan. Tapi Gus Dur tidak usah, ini anugerah dari Allah. Kumaha eta eueuh nu nyaho rahasiana? Sungguh berat nanti di akhirat kalau saya pertahankan. Ini pun niat saya untuk meluruskan, belum tentu di hadapan Allah. Ieu nuhun aya anu nurunkeun hakikatna mah eta ge dati Allah, berarti kula deuk disalametkeun. Eta Gus Dur mun dipertahankan, NU geus siap jasa mempertahankan, Polri geus siap mempertahankan, ABRI sarua bae siap mempertahankan, wabeh geus kangkring-kangkring geus asal cek Gus Dur pertahankan, dipertahankan. Tapi Gus Dur tidak usah lengser bae naon neuleukeun hareupna. Beuh ieu lain bandrak-bandrakeun, dunia mah gampang tapi engke dihareupkeun Gusti Allah. Maningan kieu kan saya engke mun disidang cek Gus Dur, kan saya rencana mau dibebas, mau diluluskan, dijujurkan, menjadikan negara anti korupsi. Tapi kan saya dilengserkan oleh Amin Rais. Tanya Pak Amin sana. Amin, maju. Amin. Betul kamu ini ada rencana untuk melengserkan? Betul. Kenapa? Saya tekanan dari Amerika. Kok bisa begitu? Ya begitulah, karena ini ada 4 poin yang membahayakan. Kalau Gus Dur sampai selesai, 4 poin yang sangat membahayakan terhadap Amerika. 1, undang-undang akan ditambah dengan undang-undang Islam. Yang kedua adalah Freeport nanti akan diselesaikan supaya Amerika menjadi karyawan tetap Indonesia yang akan menjadi pribumi. Yang ketiga adalah pabrik besi baja yang tidak boleh dikelola oleh orang luar, hanya untuk orang Indonesia, yang lain silakan menjadi karyawan. Dan sandang pangan, iyalah nu direncanakan ku Gus Dur. Tahu kamu? Ininya nah, silakan Pak Amin yang harus nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim bila perlu. Beres Amin Pak. Ya maka anak cek Gus Dur nyana ngomong ketika Gus kayaknya udah deket, saya udah siap kok. Gus kayaknya udah deket mati, saya udah siap. Udah dari kemarin-kemarin saya nunggu mati. Jawaban nanti kira-kira apa namanya? Nanti kalau di sidang saya udah punya jawaban-jawaban tertentu. Udah, itu urusan saya nanti dengan Tuhan sekian nanti. Malaikat saya udah kenal sekian nanti. Gus Dur manggil saya sebab hari aja namanya. Udah, tinggal diserahkan kepada yang masih hidup, yang masih muda, silakan. urus ini negara, silakan tata ini negara sesuai dengan aturan-aturan. Tan Gus Dur mah pakai bahasa demokrasi, di jeronan dek pakai hukum Islam lalauna. Sampai 5 tahun Amerika geus nyaho. Waduh bahaya gede. Sebab nyana adalah ada persamaan dengan Osama bin Laden, ada persamaan dengan itu Saddam Hussein. Di deuleu uratna dina di mana belajarna? Ternyata Irak. Kumaha nyana jeung Saddam Hussein? Ternyata pernah babarengan. Nyana teh lari pagi jeung Saddam Hussein sepanjang 1000 meter. Balik deui tiga balik. Nah iya 1 kilo tiga balik berarti 3 kilo. Bareng tanya nama ta. Di dulu di itu sejarah-sejarah na kumaha dan kumaha. Selalu nu diperjuangkan teh pakai bahasa demokrasi untuk meluruskan bangsa. Nu mentak nyana mah tetep bae pakai demokrasi. Tapi disatukan ngeuna kos kitu. Itu bae diperjuangkan. Nah iya 4 poin nu sangat membahayakan bagi Amerika. Lengser kan? Lengser. Oh. 2 tah. Ikuran ka dijadinya. Segala KBPK BPK. Geus lah supaya ngalarti bae sia saeutik. Abengke pilkada, pilpres rada merenah wae saeutik. Deuleuh jelema anu bisa mawa bangsa jeung negara. Ulah nu sok cicing di tangkal jaringin. Sebab nu sok cicing di tangkal jaringin mata mah jurig monyet. Aya di dieu ye. Tokoh Golkar nu ngaji bareng ku rajebutkeun Golkar ku hari teu ngaji. Alhamdulillah, salamet aing. Salamet aing tina hulu sia, mabur sia. Minggu itu ngaji deui ka dieu. Teu betah cenah aing aya ngaji ngan moal di jero majlis di luar bae. Los. Leg-legan ku sia tuh tukang uduk los ka ditu. Aya tokoh Golkar teh di dieu teh Pemda teh loba nu ngaraji Golkar mah lulu. Aya nu geus teh daek ngaji-ngaji. Sabodo. Aing mah geus jeung Haji Ma'mun bae dua. Mal kebel deui panjenengna mah. Sabodo aing mah nik jeung nuhun sararusa bae bangsa jeung ustad. Ustad-ustad anu teu dibere sekupi bae aing malah jeung ustad nu magahan Amil Jurumia eta bae ngajina. Bisa sakitu kaayaan jadi kitu naon ngaranna supir musola. Imam musola na ge mamunangan dua. Eta bae ngaji jeung kitu ngeunaheun jeung kitu. Daripada jeung nu teu pararuguh malah. Datang ke mana ngaji? Allahu goroza ibratan munzaid. Keur cicing duhan jeung Ki Umar tatadina masinikeun sarwiti. Ari tatadina Ki Zaid hayang ka sarwiti, ai fragmentan teu ka Ki Umar. Ai datang ka sarwiti Ki Umarna kapilih ku sarwiti lantaran rada kasep batan Ki Zaid. Mantak ai menta anter ulah sok anu rada kasep. Bahaya eta budak tsunami eta. Aye mah tutungtungna mah atuh Ki Umar na kangeunaan deui di bogohan ku Ki Sarwiti. Atuh deuk dicokot gigi ku Ki Zaid tetep bae dipertahankeun Ki Umar, diancam ku Ki Zaid tetep bae Ki Umar teh teu hiding ku ancaman. Akhirna diancam, yah sia ku aing digrogahala sia. Wadah pokona mah gelut-gelut. Ngarendeng Ki Zaid jeung Ki Umar di kursi, kulasalan kul. Ki Zaid teh nyekelan jarum. Ki Zaid teh nyekel jarum. Lah sapira jarum? Paling gambaran panjangna sakieu jarum. Jarum kaput. Jarum kaput atau jarum suntik. Geus dikieukeun bae jarum. Kemudian lagi, beri tukang tadi kadia kan tadi katak tak si jarum tetap dipencet kan. Jarum. Waduh siapa ini? Alas pira jarum sekian nanti. Dikiki dicabut ke seorang antek. Aduh, ngegedean ngemu. Sajam dua aja. Puyang amat cina ini, puyang amat. Minta cai coba dahaga di rumah. Gua lepak pae. Ku jarum doang pae. Ku jarum. Ya kumaha eta? Kalau goroza ibrotan namun kizahid nancep genjarum bimaktalin kanggon sok ngabunuh pandi tak-tak mah di dia aya urat sarap anu kadieu tah. Atau ditancep kena di dia di bengtret atau ditancep kena di embun-embunan begitu kerkia tancepkan set nadia nadia nadia sah didedek ke koleang-koleang kena pae jarum doang syariatna sababna ku jarum pae ka ieu Ki Zaid nusukeun jarum kaki Umar dina pundakna atau di beheungna atawa dina embun-embunana kemudian Ki Umar teh pae asupna kana ngahaja atawa kasalahan apakah sarupa jeung ngahaja keputusanana cek di dieu ieu kaasupkeun kana paambun sarua jeung ngahaja bunuh deui. Sebab ngasukeunana di dieu dibeheung di embun-embunan ta eta teh kaasupkeunana enggon paranti papaten nukos kitu. Tapi lamun ditusukeunana di jubur mah di jubur keur kieu ces no dia cek Umar teh no dia non ah si ulah non tebeun geus. Yeay, jarum cakian nanti ya, jarum tuh dikirkan deh kalau wah dibujur mapan dokter gitu oso, dokter genggis nyuntik dia dibujur baeng ge, sebab aman di jamaah, urat nadi di dinya mah, urat nadi mah menjadi harapan enak, disuntikkan. Pan aman dokter ge, mantri ge. Nah, ieu mah ku kizae didinya. Eprak koleang-koleang-koleang pae. Tak eta mah lain bimaktalin. Lantaran ngabunuhna di tempat tu biasana mun ditojos didinya tilok pae, ku adi tojos pae. Lain ngaja tamah sibih amdin. Lamun tadi mah ditojokeunana di embun-embunan, ditusukeunana teh di dieu, dinaon kadang-kadang di beuheung. Atawa ka dieu kan aya urat nu leutik sarap anu mun kapencet ge bahaya di dieu teh tah ngamantak ieu awak urang lamun terjepit bae di dieu teh ayeuna terjepit urat terjepit setruk karana belah dieu terjepit dokter mah bisaan ada sarap yang terjepit atuh setruk bae kitu bejakeun hih terlalu serem kadengena jadi dokter teh emang bahasana keur lemes oh enggak apa-apa ini cuma ada sarap terjepit. Kalau yang ono setruk namanya. Kalau ini mah sarap terjepit atau setruk-setruk juga. Iya sih, cek dia nanti. Jauh, ya doi. Eta dokter tak kos gitu tak. Eta dokter tak sarap terjepit. Eta teh gejala setruk. Namun sarap nu eta tak sarap nu eta katojos tak set atau is dead. Eta mantek tu menang sembarangan tapi dibujur mah ayah nu 50 kali disuntik gagal. Nonggeng siap. Cek dokter nonggeng. Pan make nonggeng loba ye obat kan udah diasupkan kadinya 50 tusukan saya cabut deh wah apa parah mah cek ini ieu mah dua macam ye cek pasien teh kunaon cek dokter teh mun cager jasa mun teh cager pae hasan ieu. Aduh kan biasana ge di dinya tilokna naon bari ditusukeun di dinya pae henteu tama. Jadi berarti kudu diteliti. Ya ketika ayah pembunuhan teh diteliti hiji diseja atau henteu. Kadua diteliti alat nu dipake ngabunuhna. Katilu meraktekeun pembunuhanana teh kumaha? Eta setelah diteliti, oh ieu mah ngahaja. Amdin berarti kisos. Oh ieu mah henteu ngahaja. Diat berarti wakaza bighairihi wallahu a'lam.